ayyahkuma bainan nasi bima yarahu huwa adlan min ghairi ittiba'in lima min li ghairi ittiba'in ma anzalallahu fahuwa kufrun. Maka barang siapa yang menghalalkan berhukum atau menghukumi antara manusia dengan pandangannya yang dia pandang bahwa itu satu keadilan tanpa adanya tiba' pengikutan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka dia kufur. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل. Karena sesungguhnya tidaklah dari satu umat kecuali dia merintahkan untuk berhukum dengan keadilan. وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم. Namun apa? Terkadang keadilan yakunu al-adl fi diniha, keadilan dalam agama ini, ma yarahu akabirahum, apa yang dia pandang atau apa yang dia nilai dengan pandangan sesuai dengan orang tua mereka terdahulu atau nenek moyang mereka. Bal kathir minal muntasibina ilal Islam yahkumuna bi'adatihim millati lam yanziluha Allah kasawali fil badiyah ay adatu man salafahum. Bahkan kata beliau rahimahullah, bahkan banyak dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam yang mereka berhukum dengan adat istiadat kebiasaan mereka, tidak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan seperti pendahulu-pendahulu mereka. Sawalifil badiyah, pendahulu mereka, orang-orang tua mereka atau yang dikatakan nenek moyang mereka. Ya, banyak orang menisbatkan kepada Islam tapi tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, justru mereka berhukum, ya, menjalankannya mengikuti pendahulu-pendahulu mereka dari orang-orang tua mereka atau nenek moyang mereka. Banyak. Wa kanul umara al-muta'in, dan dahulunya pemimpin-pemimpin umara yang dikatakan pemimpin al-muta'in yang diikuti, yang ditaati, wa yarawna anna hadha huwa alladhi yanbaghi al-hukm bihi duna al-kitab wa sunnah wa hadha huwa al-kufr. Dan mereka memandang bahwa yang sepantasnya apa, atau mereka memandang anna hadha huwa alladhi yanbaghi al-hukm bihi duna al-kitab wa sunnah, bahwa hukum yang sepantasnya untuk dijalankan, ya, bukan kepada kitab dan sunnah. Wa hadha huwa al-kufr, dan ini adalah kekufuran. Fa inna katsiran minan nas aslamu walakin la yahkumuna illa bil adatil jariyah allati ya'muru biha al-muta'un. Dan banyakkan dari manusia mereka berislam, akan tetapi mereka tidak berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, melainkan mereka berhukum dengan adat-adat istiadat mereka yang sudah berjalan sebelumnya, yang diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin mereka yang ditaati. Ini banyak, ya. Fa haula'i idza 'arafu annahu la yajuzu lahumul hukm illa bima anzala Allah falam yaltazimu dzalik. Dan mereka mengetahui bahwasanya tidak boleh bagi mereka berhukum kecuali dengan apa yang Allah turunkan, akan tetapi mereka tidak melazimi hal itu, mereka tidak menjalaninya. Bal istahallu ayyahkumu bikhilafi ma anzalallahi fahum kuffar. Bahkan mereka menghalalkan untuk berhukum menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu dari hukum-hukum orang kuffar. Waliyadz billah. Ini kelanjutan dari perkataan beliau Syekhul Islam rahimahullahu taala. Yani kata beliau bahwa tidak diragukan lagi, ya, tidak ada kebimbangan lagi. Jelas bahwa siapa yang meyakini wajibnya berhukum, siapa yang tidak meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, maka dia telah kafir. Ya. Dan barang siapa yang menghalalkan berhukum atau menghukumi antara manusia dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia apa? Terjatuh kepada kekufuran. Dan kata beliau yang seperti ini, mereka yang terjatuh, ya, kepada penghukuman pada selain Allah Subhanahu wa taala banyak, ya, banyak mereka yang menisbatkan kepada Islam namun berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berhukum, ya, melazimi, menjalani apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang dikatakan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang ditaati, ya, berhukum sesuai dengan apa? Adat mereka. Waliyadz billah. Intaha, selesai perkataan beliau rahimahullahu taala. Qala hafizahullahu taala. وقال شيخ محمد بن إبراهيم يعني محمد بن إبراهيم الشيخ اللي mengatakan dalam kitabnya fatwa, ya, قال beliau mengatakan وأما الذي قيل فيه, dan apa yang dikatakan tentangnya, ya, إنه كفر دون كفر, bahwa hukumnya كفر دون كفر, ya. Dikatakan orang yang mengerjakan hukum tadi yang dijelaskan di atas, hukumnya kufrun duna kufrin, atau kufrun duna kufrin adalah sebagaimana dijelaskan kufur kecil, yakni kufur di bawah kufur besar. Idza hakama ila ghairillahi, ya, مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. Adapun yang dikatakan bahwa itu adalah hukumnya kufur duna kufir, kufrun duna kufrin, adalah apabila berhukum kepada selain Allah bersama dan itu dia meyakini bahwa dia berbuat maksiat, dan bahwasanya hukum Allah, dia meyakini, tetap meyakini hukum Allah, dialah yang hukum tersebutlah hukum yang hak. Dan ini yang muncul sekali waktu. Wanafi hadan yang semisalnya. Ya. Wa fahadha alladhi yasturu minhu al-marra wa nahwiha. Amma alladhi ja'ala qawanin bitardibin wa takhdhi'in fa huwa kufrun. Adapun menjadikan undang-undang yang dibikin oleh manusia, ya, dengan tertib wa takhdhi' dan tunduk kepadanya, pada undang-undang tersebut, maka ini kufur. Kata beliau apa? Wa in qalu akhta'ana wa hukm asy-syar'i a'dal. Ya, walaupun dia mengatakan kami telah terjatuh kepada kesalahan dan hukum syariat agama Islam ini yang lebih adil, hukum Allah ini lebih adil. Kata beliau, fa hadza kufrun nakilun 'anil millah. Yang demikian pula tetap dihukumi kekufuran dan keluar dari agama Islam. Allah a'lam. Yang dikatakan kufur kecil, kufrun duna kufrin, adalah ketika seorang berhukum dengan selain hukum selain Allah, ya. Bersama dengan itu dia meyakini bahwa apa? Dia terjatuh kepada perbuatan maksiat dan bahwasanya hukum Allah yang hak. Ya. Dan ini sekali waktu terjadi yang semisal ini, ya, atau yang semacamnya. Ya. Adapun yang semata-mata dia menjadikan undang-undang manusia, ya, ketetapan manusia yang dimin manusia kemudian dia tunduk padanya semata-mata, ya, mengikutinya. Maka kata beliau, dia tetap berjatuh kepada kekufuran walaupun dia mengatakan saya salah dan hukum Allah lebih adil. Wallahu a'lam bissawab. Fa farraqa rahimahullah, dan beliau membedakan bainal hukmil juz'i alladhi la yatakarrar wa bainal hukmil 'am alladhi huwa al marja' fi jami'il ahkam aw ghalibiha. Beliau membedakan antara hukum juz'i, ya, alladhi la yataqarrar, yang tidak terulang, dan antara hukum secara umum, ya, al-'am, yang umum, yang ini adalah sebagai marja', tempat kembali pada seluruh hukum-hukum atau ghalibnya, dominannya. Wa qarrara, dan menetapkan bahwa anna hadzal kufr nakil 'anil millah mutlaqan, bahwa ini adalah kufuran, bisa mengeluarkan pelakunya dari agama secara mutlak. Wadhalika li'anna mannaha asy-syari'ah al-islamiyah, yang demikian itu dikarenakan siapa yang meninggalkan syariat Islamiyah, wa ja'ala al-qanun al-wad'i badilan minha, dan dia menjadikan undang-undang yang dibikin oleh manusia sebagai penggantinya, ya. Siapa yang meninggalkan syariat Islam dan menjadikan apa yang menjadikan undang-undang dari bikinan manusia sebagai gantinya, fahada dalilun ala annahu yara annal qanuna ahsan wa aslah minas syariah. Berarti dia meyakini bahwa undang-undang yang bikinan manusia itu lebih bagus, lebih baik, dan lebih pantas daripada syariat Islam. Wa hadza la syak annahu kufrun akbar yukhrij min al-millah wa yunaqid at-tauhid. Dan yang demikian ini tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk dari kekufuran yang besar, ya, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan bertentangan dengan tauhid, menentang tauhid. Allah alam. Ini yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fatawa. Ya. Jadi siapa yang meninggalkan syariat Islam, ya, meninggalkan syariat Islam dan dia menjadikan yang selainnya sebagai gantinya, ya, menunjukkan bahwa dia berpandangan apa yang datang dari selain syariat Islam, dari hukum selain Islam adalah lebih baik ataupun lebih aslah, lebih bagus, lebih pantas. Yang demikian ini tidak diragukan lagi akan kekufurannya. Bahkan ini kufur besar, kufrun akbar. Allah a'lam bishawab. Sehingga sampai sini pembahasan tentang hukum bighairi ma anzalallah selesai. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala hafizahullahu ta'ala iddi'a'u haqq at-tasri' wa at-tahlil wa at-tahrim. Pendakuan, ya, hak tentang pensyariatan, penghalalan dan pengharaman. Qala hafizahullahu ta'ala tashri'ul ahkam allati yasiru 'alayha al-'ibad fi ibadatihim wa muamalatihim wa sa'ir su'unihim allati tafsilu an-niza' bainahum wa tanhi al-khusumat haqqun lillahi ta'ala rabbun nasi wa khaliqul khalq. Kata beliau hafizahullah, pensyariatan, hukum-hukum yang hamba manusia berjalan di atasnya dalam ibadah mereka, muamalah mereka dan seluruh urusan mereka, dan yang memisahkan an-niza' bainahum, perselisihan antara mereka, dan yang menyelesaikan pertikaian mereka, semuanya itu adalah haqqunillah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbun nas, Rabbnya manusia. Wa khaliqul khalq, dan zat yang menciptakan seluruh makhluknya. Dalam surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa hak Allah subhanahu wa ta'ala penciptaan dan perintah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Penciptaan makhluk, seluruh makhluk ini di alam semesta ini, baik itu di langit maupun di bumi, semuanya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang memunculkan dari ketidakadaan, ya. Baik itu makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, ya. Masing-masing dari individu makhluk yang ada di semua jenis makhluk, demikian pula terkait mungkin sifat-sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya, ya, ini tentang penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait dengan al-amr, perintah, maka ini berkaitan dengan at-tasri', pensyariatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Ya, maka al-khalq, penciptaan ini, ya, berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah al-qadariyah, hukum-hukum Allah yang kauni, penciptaan ya dari seluruh apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Adapun perintah ini berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ad-diniyah asy-syar'iyah. Ya. Adapun perintah ini berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ad-diniyah asy-syar'iyah. Syariat tentang dalam agama Islam ini. Di sana juga ada dari hukum-hukum Allah tentang al-jaza, ya, yang terjadi nanti di yaumul qiyamah. Baik, maka di sini menunjukkan kepada kita hal semua itu baik dan al-khulq wal-amr, ya, ataupun mungkin tentang al-jaza, semuanya hakun lillah, semua hak Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Qala, kita lanjutkan. Wa huwa alladhi ya'lamu ma yasluhu 'ibadahu wa yashra'uhu lahum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa saja yang pantas bagi hambanya, yang baik bagi hambanya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada mereka. Fa bi hukmi rububiyyatihi lahum yusra'u lahum, maka dengan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mereka. وبحكم عبوديتهم له يقبلون أحكامه والمصلحة في ذلك عائدة إليهم. Dan hukum ubudiyah ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menerimanya, menerima hukum-hukumnya. والمصلحة في ذلك عائدة لهم, dan maslahatnya ya dalam perkara tersebut kembali kepada mereka, hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, apabila fa in tanaza'tum fi syai'in, kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan lebih baik pula akibatnya. Adapun berkaitan dengan perintah mengembalikan segala apa yang manusia perselisihkan, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul, ya, apa yang manusia perselisihkan, maka perkara di sini baik itu min usuliddin wa furu'ihi, berkaitan dengan pokok agama ataupun cabang-cabangnya. Farudduh ilallahi wa ila rasulihi, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, ay ila kitabillahi wa sunnati rasulihi, yakni kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna fihi mal fasl fi jami'il masail al khilafiyah. Maka karena sesungguhnya dengan keduanya lah akan memisahkan dan menyelesaikan seluruh masalah-masalah perselisihan. Ya. Imma bisarihihima, ya. Baik itu secara sharih, ya. Atau bentuknya secara umum, ya. Atau mungkin bentuknya secara ima, yakni isyarah. Atau bentuknya dengan tanbih, peringatan, ya. Atau dengan makna secara umum yang dikiaskan kepadanya atau yang semisalnya. Kenapa? Li'anna kitaballahi wa sunnati rasulihi alaihima bina'uddin. Karena dengan kitaballah dan sunnahnya, ya, agama ini dibangun di atas keduanya. Ya. Dan keimanan seorang itu tidak akan menjadi lurus kecuali dengan keduanya, yaitu dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Nasir Sa'di dalam tafsirnya, bahwa ar-radd ilaihima, pengembalian urusan perselisihan manusia, ya, kepada keduanya, kata beliau, syartun fil iman, syarat dalam keimanan. Oleh karena itu dalam kelanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik, maka apa yang Allah sebutkan ini menunjukkan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, menunjukkan hal itu, bahwa siapa yang tidak mengembalikan perkaranya kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitab dan sunnahnya, ya, fi masail niza' misalnya, dalam masalah niza' perselisihan pertikaian, falaisa bi mu'min haqiqah, tidak dikatakan mu'min haqiqatan secara hakiki, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, sebagaimana, ya, bisa kita baca, ya, pada ayat kelanjutannya, pada ayat kelanjutannya. Demikian pula beliau fidhullah membawakan dalil yang lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, wa qala wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah dzalikum Allahu rabbi al-ayah. Wa qala hafidhullah wastankara subhanahu ay yattakhidha al-ibad musyarri'an ghayrahu faqala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din man lam ya'dham bihi Allah. Dan Allah Subhanahu, kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari, ya, hamba yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, pensyariatan selain Allah Subhanahu wa taala yang mendaku, ya, pensyariatan terhadap satu perkara, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, firmankan, am lahum syuraka, ya, apakah bagi mereka atau mereka memiliki syuraka, sekutu yang menandingi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bisa menetapkan satu syariat bagi mereka, ya, dari agama ini, ma lam ya'dham bihillah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, Allah tidak meridainya. Allahu taala alam bisawab. Untuk sementara kita baca sampai sini. Kita lanjutkan penjelasannya insyaallah taala di waktu berikutnya, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura. Demikian pula ayat Asy-Syura yang berikutnya. Allahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.